ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Nah, kita masih pada bab firman Allah Subhanahu wa taala, yadhunnuna billahi ghairal haqq dhannal jahiliyah. Mereka orang-orang musyrik berprasangka terhadap Allah prasangka yang tidak benar, prasangkanya orang-orang jahiliyah. Baik. Dan kita masuk pada penjelasan ayat surat Al-Fatih ayat yang ke-6. Masuk pada penjelasan global dari ayat tersebut, disebutkan oleh penulis asyarhu al-ijmali, penjelasan secara global, secara singkat. Yukhbirun Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat tersebut Allah mengabarkan fi hadhihi al-ayah, pada ayat ini, annal kufara, sesungguhnya orang-orang kufar. Baik, siapa orang-orang kafir? Indak. Ah, Suryanto, akunya antum siapa? Abu Idris. Indak ya Abu Idris. Siapa orang-orang kafir? Mujud Idris mana mujud? Mujud Idris. Mujud ada? Oh, belum. Insyaallah satakun. Saya akun insyaallah. Siapa orang-orang kafir? Orang-orang yang tidak, betul, lanjutkan. Tidak apa kira-kira? Tidak makan? Tidak minum? Naibah. Penerusnya. Nah, baik. Jadi orang kafir adalah orang-orang yang mengingkari din, agama secara keseluruhan. Dikatakan kufar karena dari kalimat kafara, ingkar, mengingkari apa yang datang dari agama ini. Maka dikatakan orangnya kafir. Perbuatannya dikatakan ingkar, orangnya dikatakan kafir. Kufar jamak dari kafir. Orang-orang kafir, orang-orang yang mengingkari agama ini, minal munafikin, dari kalangan orang-orang munafik. Jadi orang munafik, sebagian dari mereka jatuh ke dalam kekafiran, sebagian mereka masih dihukumi kaum muslimin. Jadi orang munafik ada dua, sebagian mereka telah terjatuh ke dalam kekafiran, sebagian mereka masih dianggap sebagai kaum muslimin. Dan yang diinginkan dalam ayat ini adalah orang kafir dari kalangan munafikin dan juga wal musyrikin, kalangan orang-orang musyrik. Munafik yang bagaimanakah yang menjatuhkan seseorang ke dalam kekufuran? Ibn Kathir, i'tiqadi. Ma huwa i'tiqadi? Apa munafik i'tiqadi itu apa? Munafik, nah, yudhirul Islam, menampakkan keislaman, wayubtinul kufra, tetapi menyembunyikan dalam hatinya kekufuran. Dikala kaum mukminin menang, ikut Islam. Dikala orang-orang mukmin dirundung petaka dan hazimah, kekalahan, tampaklah kekafiran mereka. Jadi munafik yang timbul dari hati, munafik i'tiqadi. Kalau munafik amali yang hanya amalnya saja yang dihukumi nifaq tapi enggak mengeluarkan dari Islam, itu yang tersebut dalam hadisnya Abu Hurairah dan Abdullah bin Amr bin As yang punya 4 sifat. Kalau bicara banyak dustanya, kalau berjanji banyak mengingkari, kalau ya bersumpah banyak mengingkari, ya kalau berbicara banyak dustanya, kalau bersaing, berlomba, berselisih, curang. Nah ini curang, dia pengen menang tapi caranya curang. Mereka itu kata Allah, Allah sebutkan dalam Al-Quran, yadunnuna billahi dhannal batil, berprasangka terhadap Allah dengan prasangka yang batil, prasangka yang buruk. Wa yatamannawna lil muslimin, dan mereka berangan-angan menimpa terhadap kaum muslimin al-hazimah, kekalahan, wal halak, dan kebinasaan. Jadi kalau orang muslim itu mendapatkan bencana, senang. Tapi kalau orang muslim dirundung, ya ketika kaum muslimin menang, mereka sedih. Toi. Lakin Allah, lakin ya'mal tansibul isma, asma wa tarfa'ul khabar. Amalannya lakin itu menasabkan isimnya dan merafakan khabar. Lakin Allah yaruddu kaidahum, tapi Allah mengembalikan makar mereka. Allah maha mampu ya ikhwah. Jangan disangka perbuatan ya keji dan mungkar, khianat, curang dari kita ini akan menghasilkan kemenangan buat kita lah. Hai, cukuplah seseorang itu kalah di awal kali pertempuran kalau dia berbuat curang dan maksiat. Cukup. Tidak ada musuh yang paling bisa menghancurkan sebuah pasukan kecuali kemaksiatan yang dilakukan oleh mereka sendiri. Hai. Ini makar dan tipu daya. Jadi kalau kita bersaing, berselisih, kemudian curang, gampangannya bermain dari belakang, kusak-kusuk di belakang. Nah, ini adalah suatu kait, makar namanya. Kalau kita kusak-kusuk di belakang, namanya makar. Walaupun musuh kita tidak tahu, tapi Allah maha tahu. Kalau yang na'am dia bicarakan tadi adalah dalam rangka untuk makar, ya untuk tipu daya, maka Allah akan bisa mengembalikan di leher-leher mereka. Toi. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala mengembalikan makar-makar mereka di leher-leher mereka. Wa yatawa'adahum. Yatawa'adahum fi adzabain. Allah menjanjikan mereka dengan dua azab. Siapa mereka ini? Orang-orang kufar dari munafik dan musyrik. Adzabun fid dunya. Atau bisa badal, adzabin fid dunya wa adzabin fil akhirah. Dua azab, azab dunia dan azab akhirat. Adzabun fid dunya, azab mereka di dunia, bi ikhraqi qulubihim, terbakarnya hati mereka, bil hammi wal ghammi, dengan dirundung galau, sengsara, menderita. Hainama yansurul muslimin, ketika Allah menolong orang-orang mukmin. Hati orang-orang munafik itu, kalau orang-orang mukmin sedang ada na'am kemenangan, sedang memiliki kenikmatan, mereka terbakar. Taib. Ini azab dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Alal kafiri, ketika Allah menolong orang-orang muslim terhadap orang-orang kafir, kaum muslimin maju, kaum muslimin berkembang, ya, menderita. Padahal yang aku muslim. Tetapi ketika Islam menyebar kok malah menderita. Nah, ini dikhawatirkan hatinya ini dijangkiti penyakit nifak, tidak suka dengan berkembangnya muslimin. Ya. Wa adzabun fil akhirah, adapun adab di akhirat. Wa na'am. Taib, wa dzalika bi ghadabihi syadid, yaitu dengan kemurkaan Allah yang sangat besar alaihim atas mereka. Wa tardihi lahum an rahmatihil wasi'ah, dan Allah mengusir mereka. Pengusiran Allah terhadap mereka dari rahmatnya yang sangat luas. Rahmat Allah sebagaimana disebutkan dalam hadis, inna lillahi 99 rahmatan. Allah Subhanahu wa taala itu punya 99 rahmat. Ya. Wa anzalallahu taala rahmatan wahidan fid dunya. Dan Allah turunkan satu rahmat di dunianya. Dari 99 ini Allah turunkan satu di dunia. Fa biha yatarahamul ibad. Wa biha ya'tafu al-hayawan bi auladi. Dengannya saling mencintai hamba, saling hidup rukun seorang hamba, saling menyayangi seorang hamba, dan juga dengan satu rahmat dari Allah tadi, hiduplah muka bumi ini dengan apa yang kita saksikan ini. Dan juga termasuk hewannya, sampai hewan itu dengan rahmat yang Allah turunkan satu ini menyayangi anak-anaknya. Hewan yang enggak punya akal. Tapi bagaimana kalau seandainya yang apa namanya tersisa ini Allah turunkan semua di dunia, akan jadi apa? Akan semuanya tenteram. Tapi Allah tunda yang 98 ini, Allah turunkan di akhirat. Bagaimana akan kita rasakan satu rahmat saja? Terkadang kita ini subhanallah, kalau lagi bahagia mendapatkan ya rezeki yang besar, masya Allah, ya kebahagiaan yang tiada tara. Bagaimana kalau yang 99 ini Allah semua berikan di akhirat ini untukmu semua? Tetapi orang kafir dari kalangan munafik dan musyrik, Allah usir mereka dari rahmat Allah. Apa yang terjadi? Kekacauan, penderitaan, berbagai macam kesengsaraan ada pada dirinya. Toi. Cukup sebagai penderitaan seorang hamba kalau Allah cabut rahmat dari dirinya. Belum diadab dengan api neraka, belum lamanya waktu, belum panasnya, ya, belum baunya neraka. Wa idkhalihim jahannam. Subhanallah. Diusir dari rahmat Allah, dimasukkan dalam jahannam. Allati a'addaha lahum wa sa'at masira. Jahannam Allah persiapkan untuk mereka, dan sejelek-jelek tempat kembali. Tidak ada yang terjelek dari tempat kembali ke jahannam. Baik. Karena sesuatu itu indah dan jeleknya digantungkan pada hati. Kalau hati sedang bahagia, apapun bentuknya menjadi suatu nikmat. Kalau hati sedang dirundung berbagai macam ya permasalahan, bencana, apapun bentuknya menjadi azab. Ya, jadi kenikmatan seseorang itu tergantung dalam hatinya, maka jaga hati. Ya, jangan sampai hati ini berlarut-larut dalam kesedihan. Sedih, alhamdulillah enggak apa-apa. Ya, tapi jangan terus dirundung dengan kesedihan. Bersikap masa bodoh terkadang perlu. Ya, dengan sesuatu. Baik. Jadi terkadang istilah-istilah yang berkembang yang kita dengar ini betul. Ya, singkong rasa keju, ya. Gula rasa madu, betul. Kapan? Kalau pengantin baru. Kalau belum pengantin mah susu juga udah nggak enak. Kalau maka cepat nikah. Rasa pengantin baru tuh kayak apa? Nah, air putih sudah masya Allah cukup, cukup mas, cukup. Kalau sendirian susu segalon nggak akan nikmat. Baik. Nggak percaya tanya yang pengantin baru. Baik. Maka kata para ulama itu sedih itu bisa merusak hati. Ya. Idza dakhala al-hazanul qulub damaral qulub. Hazan sifat sedih dengan suatu perkara kalau terus menerus dalam hati maka akan menghancurkan hati. Qala rahimahullah al-fawaidu al-awwal al-munafiquna. Al-munafiquna, orang-orang munafik itu asyaddu, lebih keras khataran bahayanya. Karena musuh dalam selimut, musuh dalam selimut itu paling berbahaya. Duri dalam daging lebih menyakiti daripada duri masih di pohon. Nusuk dari luar ketika dicabut mending, tapi kalau sudah nancep dari dalam sangat bergerak, ya sakit, diam sakit. Ini orang munafik. Ketika mereka masuk ke dalam kaum muslimin dan menghancurkan mereka dari dalam, maka ini lebih berbahaya daripada musuh yang jelas-jelas kafir. Maka dikatakan dalam ayat tadi, orang-orang munafik itu lebih sangat berbahaya bagi kaum muslimin dari orang kafir. Kalau orang kafir jelas, ya orang kafir jelas, maka dikatakan al-munafiquna fi darkil minan nar, orang-orang munafik itu di keraknya jahanam. Kenapa orang kafir yang jelas-jelas kafir kok enggak mendapatkan ancaman seperti ini? Kalau kafir jelas, ya mereka terang-terangan menentang Islam, saya menentang Islam, jelas itu musuh kita. Tapi kalau dia dalam barisan, ya, dalam barisan kaum muslimin seperti duri, ya, di dalam balon, ya, kita goyangkan sedikit pecah, nggak jadi naik balon tersebut. Maka oleh karena itu, ketika perang Uhud atau salah satu peperangan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah mewahyukan kepada Rasulnya, orang-orang munafik jangan disuruh ikut, biarkan mereka dengan udur-udur mereka, biarkan mereka tinggal di rumah mereka, menikmati hidangan, menikmati istri mereka, menikmati buah-buahan, biarkan, ajaklah kaum muslimin saja. Apa alasannya? Kaum munafikin, kalau kamu ajak, mereka akan jadi duri dalam pasukanmu. Ya, baik. Jadi ketika melihat musuh, kaum muslimin sudah menyiapkan segala keberaniannya, satu munafik ada di tengah-tengah mereka, lari. Waduh, musuhnya pakainya senapan, kita cuma pakai bambu runcing, lari semuanya. Nanti kamu mati bagaimana? Nanti kamu gini-gini bagaimana? Pasti kita kalah. Akan mempengaruhi yang pemberani-pemberani ini. Iya. Akhirnya semuanya kabur balik. Inilah orang kerjaan orang-orang munafik. Ketika sudah semangat semuanya, ya ada satu munafik yang dari dalam ini, ya, taib memberikan berbagai macam, ya, takhwif, maka akan menghancurkan barisan kaum muslimin. Maka tidak ada musuh yang paling besar kecuali orang-orang munafik bagi orang-orang muslim. Kalau orang-orang kafir, na'am, maka tidak ada yang na'am ditakuti. Yang kedua, tahrimu su'idzani billah. Tahrimu su'idzani billah, haram berprasangka buruk terhadap Allah. Prasangka buruk terhadap Allah bagaimana? Jangan-jangan Allah ini berbuat jahat, jangan-jangan Allah ini demikian-demikian, jangan-jangan Allah tidak betul, jangan-jangan Allah ini cuma nakut-nakuti, jangan-jangan Allah ini janjinya cuma janji palsu. Berbagai macam prasangka-prasangka. Atau dia mengatakan, kalau Allah kehendaki, kenapa enggak Allah saja yang turun dari langit menghancurkan orang-orang kafir, kan selesai kita duduk di rumah, ya. Tapi Allah kok enggak berani turun ini, ya, yang turun kok nabinya dan orang-orang mukmin, termasuk dari prasangka buruk. Kalau Allah mau, enggak usah Allah susah-susah apa namanya kirimkan nabi, sudah Allah jadikan manusia semua beriman, selesai. Tapi Allah pengen menguji, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa dari kalian yang baik amalannya. Tapi ternyata dengan ujian ini terpisahlah manusia. Ada yang kafir dengan jelas, ada yang munafik berwarna-warni pramuka, di sana senang, di sini senang. Ya, ada yang mukmin sejati. Ya, dengan ujian ini terpecahlah seseorang itu. Ada yang jadi kafir, menolak dengan terang-terangan, saya enggak mau Islam. Ya, ada yang pramuka munafik tadi, di sana senang, di sini senang, yang penting hatiku senang. Ya, yang ketiga adalah orang-orang mukmin. Taib. Kemudian yang ketiga, min uslubil Quran, termasuk dari tata cara Al-Quran di dalam menyampaikan sesuatu, takdimur rajul alal mar'ah, mendahulukan laki-laki dari perempuan, fil khitab, di dalam seruan. Tapi termasuk uslub ya, tidak apa-apa. Ketika kita berkhutbah, kita mendahulukan orang-orang yang terkemuka, kita hormati mereka, tidak apa-apa. Kepada yang terhormat, Bapak Kepala Desa, boleh apa tidak boleh? Jadi boleh ya, kepada yang terhormat ya, Kapolsek misalkan, kepada yang terhormat Pak Bupati, enggak apa-apa. Nah, untuk ya ta'liful qulub, melunakkan hati. Seorang itu kalau langsung di seperti itu kan, hatinya akan masuk, saya dihormati. Yang tadinya sudah ya sedikit rada enggak suka dia, kalau kita hormati maka jadi nah baguslah dia. Ini kebaikan manusia. Jadi kalau dalam ibarat pepatah Jawa itu seperti hewan apa? Kalau dipangku mati. Ini tabiat manusia, terkhusus biasanya suku Jawa. Kalau sudah dipangku dia mati. Maka di Jogja pun rajanya dikatakan apa? Mangkubuwono, mangku bumi. Buminya dipangku. Karena biasa orang Jawa itu kalau sudah dipangku mati. Maksudnya apa? Kalau sudah disanjung, tunduk dia. Disanjung dikit, tunduk. Hatinya luluh. Nah, termasuk dari cara-cara khidbah dalam berkhutbah, termasuk di situ. Disanjung, dihormati. Nah. Coba anak kecil saja kalau kita panggil namanya, "Hei fulan." Dia rada cuek, tapi kalau mas-mas ini mas, wah rada gimana. Nah, itu kita hormati. Nah, jangankan anak kecil kita yang besar dipanggil dengan panggilan yang baik, kita akan tunduk, hati kita lemah. Ya, melemah, melunak. Termasuk uslub. Di antaranya karena kaum laki-laki itu lebih diutamakan dari kaum wanita, maka Allah sebutkan mereka dulu sebelum wanita. Sebagai apa? Menghormati dan penghormatan kepada mereka. Baik. Kemudian yang keempat, su'udzon billahi min alamati nifaqil i'tiqadi. Prasangka buruk terhadap Allah termasuk alamat-alamat nifaq i'tiqad, nifaq dalam hatinya. Yang kelima, itsbat sifatil ghadabi lillahi azza wa jalla ala wajhin yaliku bi jalalihi. Itsbat sifatil ghadabi lillahi azza wa jalla ala wajhin yaliku bi jalalihi. Menetapkan sifat marah bagi Allah. Allah bisa marah, bisa. Manusia bisa marah, juga bisa. Allah bisa tertawa, bisa. Manusia bisa tertawa, juga bisa. Oh, berarti Allah teman manusia kayak kita? Enggak, belum tentu. Ya. Nah, Allah kita belum pernah melihat. Yang sudah pernah kita lihat saja kita belum tahu tertawanya kayak apa. Pernah lihat singa? Apakah kalian sangka kalau singa tersenyum, menampakkan gitaringnya itu tersenyum sama kalian? La tadun annal asada idza yudhiru ya. Apa taring bahasa Arabnya? Jangan kau sangka singa itu kalau sedang nampakkan taringnya tertawa sama kamu, kemudian kau pengen salaman singa ya, ketika mengaum taringnya kelihatan, wah singa lagi tertawa baik sama kita ini, saya mau salaman, dicakar mati ya. Kita gak tahu tertawanya singa kayak apa, apalagi tertawanya Allah kayak apa. Hai, jadi jangan disangka kalau singa menampakkan taringnya tertawa. Nah, belum tentu kita tertawanya singa kayak apa, enggak tahu. Baik. Jadi kita menetapkan sifat yang datang dalam Al-Qur'an ataupun sunnah bagi Allah. Allah bisa turun ke dunia, bisa, gampang. Ya, kalau kita saja turun dari motor gampang, Allah lebih gampang turun ke dunia. Baik. Jadi semua sifat yang ada dalam Qur'an dan sunnah tetapkan seperti itu, sudah tetapkan. Sama namanya, beda hakikatnya. Allah tersenyum, kita tersenyum. Baik, tetapi senyumnya Allah berbeda dengan senyuman kita, bagaimana caranya. Tetapi namanya sama. Allah punya tangan, Allah punya tangan. Namanya sama, tetapi hakikatnya bagaimana, tangan kita seperti ini, lima jari atau enggak. Kita enggak tahu, karena kita juga enggak tahu bagaimana Allah. Ya, ular punya tangan apa enggak? Kita ngomong ular enggak punya tangan. Semuanya tubuh, kan gitu. Ini karena kita pandangan kita manusia. Allah mengatakan Allah punya tangan, ular punya tangan, tapi kita nggak tahu kayak apa tangan ular. Ini makhluk. Ya, kita saja kalau makhluk berbeda-beda, tangan ular kayak gitu, ya seperti itu tangannya. Kalau kita ngomong ular itu nggak punya tangan, semuanya tubuh. Ya, semuanya tubuh. Baik, tapi tentunya beda. Sesuatu yang kita lihat saja hakikatnya berbeda-beda, apalagi Allah yang belum pernah kita lihat sama sekali. Tentunya jauh berbeda sesuai dengan kemuliaannya. Yang ketujuh, yang keenam, jawazul la'nil kufar. Boleh melaknat orang kafir ala sabilil umum, dengan cara umum. Maksudnya bagaimana? Kita melaknat sifat, kita melaknat nama mereka. Maksudnya nama umum, keumuman sifat mereka. Semoga orang-orang kafir dilaknat sama Allah. Nah, kita melaknat sifatnya kafir ini, bukan melaknat fulan-fulannya. Semoga misalkan fulan, siapa kafir kita tunjukkan, misalkan pemain bola, semoga Allah melaknat dia karena dia kafir, semoga Allah melaknat dia. Tidak boleh seperti ini, satu-satu tidak boleh. Tetapi kalau kita laknat secara keumuman, ini boleh. Maka berhati-hati melaknat. Kalau orang kafir saja tidak boleh kita laknat, apalagi seorang muslim. Tidak boleh. Kemudian yang ketujuh, itsbatu anna naro maujudun al-an. Menetapkan neraka itu sudah ada sekarang. Neraka itu sudah ada sekarang. Sudah diciptakan. Sudah diciptakan. Baik. Munasabatul ayatil bab haitsu dallatil ayatu ala tahrimi su'idzani billah. Kecocokan antara bab dengan ayat. Apa babnya? Orang-orang musyrikin berprasangka buruk terhadap Allah. Ayat ini menunjukkan tentang haramnya bersangka buruk terhadap Allah. Pas nasnya sama, babnya juga sama. Kemudian kenapa bab ini dimasukkan dalam kitab tauhid? Kenapa berprasangka buruk terhadap Allah dimasukkan dalam kitab tauhid? Di sini kata beliau, haitsu dalatil ayatu ala wujubi husnidzon. Ayat ini menunjukkan wajib untuk berprasangka baik terhadap Allah. Li'annahu min wajibati tauhid. Karena apa? Ini termasuk daripada kewajiban-kewajiban tauhid. Nah. Selesaikan insyaallah. Qala rahimahullah, qala Ibnu Qayyim fil ayatil ula. Fusira hadha dhanu bi annahu subhanahu la yansuru rasulahu aw anna amrahu sayatmahil, wa fusira bi anna ma asabahu lam yakun bi qadarillahi wa hikmatihi, wa fusira bi inkaril hikmati wa inkaril qadari wa inkari an yatimma amra rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa an yudhirahu Allahu ala dini kullihi, wa hadha huwa dhanu su. Berkata Ibnu Qayyim, salah satu murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau adalah dawa'ul kulub, seorang ulama yang memakari hati manusia. Kalau kita sudah pandai dalam berbahasa Arab, membaca kitab-kitab Arab, kalau kita membaca kitab Ibnu Qayyim rahimahullah, sembuh hatinya. Yang tadinya keras jadi lemah, yang tadinya jadi lunak. Subhanallah, ini kemampuan ya yang Allah berikan kepada beliau, dokter hati Ibnu Qayyim. Fusira hadha dhon, Ibnu Qayyim mengatakan ditafsirkan dhon yang tersebut dalam ayat, prasangka yang disebutkan dalam ayat, bahwasanya orang-orang musyrik berprasangka buruk terhadap Allah. Apa yang diinginkan dengan dhon di sini, prasangka di sini? Bi annahu subhanahu la yansuru rasulahu. Di antaranya adalah prasangka bahwasanya Allah tidak akan menolong rasulnya. Wa anna amrahu sayatmahil, dan urusannya itu akan hancur berhamburan. Wa fusira bi anna ma asabahu lam yakun bi qadarillah, mereka juga menafsirkan bahwasanya mereka berprasangka buruk terhadap Allah, apa yang menimpa Muhammad itu bukan atas kehendak Allah. Mengingkari takdir. Wa hikmatih, dan bukan karena hikmah daripada Allah. Allah itu bukan menakdirkan dan Allah enggak bisa apa-apa. Dan juga ditafsirkan yang lain dengan mengingkari hikmah dan mengingkari qadar dan mengingkari akan menyempurnakan urusannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah itu tidak punya hikmah, tidak bisa mentakdirkan sesuatu dan tidak akan menyempurnakan agamanya Rasul. Jadi maju mundur ketika itu orang-orang munafik. Kalau saya tolong Islam, jangan-jangan nanti Islam kalah. kami dijauhi sama kaum kami. Ya, kalau saya enggak nolong Islam, jangan-jangan Muhammad menang. Kemudian kami akan diperlakukan sebagai budak oleh Muhammad. Bingung. Ya. La ilaha ula wa la ilaha ula, tidak kepada kaumnya kafir, tidak pula kepada siapa Muhammad. Akhirnya berdiri di tengah. Ya, berdiri di tengah. Ya, pramuka tadi ketika bersama orang-orang kafir, saya juga sama kalian, sama. Saya hanya berpura-pura sama Muhammad. Ketika dia bersama Muhammad, ya Rasul, saya ini adalah muslim. Kami juga ikut sholat bersamamu. Ya, tidak jelas. Ini mereka. Jadi bingung kalau ikut Muhammad, jangan-jangan Muhammad ini apa? Pendusta, dan dia akan kalah dan kami akan dikucilkan oleh kaumku. Bingung. Ketika ikut apa namanya? Orang kafir, jangan-jangan Muhammad benar. Ketika menang, saya akan dikucilkan sama Muhammad dan kaumnya. Bingung di antara itu. Ini maksudnya. Wa an yuthhirahullahu ala dini kullih, dan mereka mengingkari Allah akan memenangkan di atas agama semuanya. Wa hadza huwa dhunsu, kata beliau, inilah yang diinginkan dengan prasangka buruk. Alladzi dhannal munafiquna wal musyrikuuna fi suratil Fath, yang disangkakan oleh orang-orang munafik dan orang-orang musyrik pada surat Al-Fath. Wa inna ma kana hadza dhunsu li'annahu dhanna ghairu ma yaliku bihi subhanah, hanyalah dikatakan ini sebagai prasangka yang buruk karena prasangka ini tidak layak diberikan kepada Allah. Tidak layak diberikan kepada Allah. Tidak pantas. Wa ma yaliku bi hikmatihi wa hamdihi wa wa'dihi shadiq, dan tidak layak terhadap hikmah, pujian dan juga janji Allah yang jujur dan benar. Oh, ini namanya kelancangan yang melampaui batas. Ini manusia diciptakan senantiasa seperti itu. Kalau seandainya sama Allah saja lancang, apalagi sama sesama manusia. Ya, tidak punya adab. Oh, iya. Tidak bisa membedakan dengan siapakah dia. Orang badui, masjidnya dikencingi, sampai-sampai masjid dikencingi karena orang badui tadi tidak punya adab. Baik. Faman dhanna annahu yudilu al-batil 'ala al-haq idalatan mustaqirratan yatmahillu ma'a al-haq, maka barang siapa yang menyangka bahwasanya Allah akan memenangkan kebatilan di atas kebenaran dengan ya apa namanya kemenangan yang terus-menerus, yang akan menghilangkan bersamanya al-haq, au ankara ayyakuna majara biqada'ihi wa qadarihi, atau dia mengingkari apa yang terjadi ini dengan keputusan dan takdir Allah, dia mengingkari, au ankara ayyakuna qadaruhu li hikmatin balighatin yastahiqu 'alaiha al-hamdu, atau dia mengingkari bahwasanya takdir Allah ini memiliki hikmah yang sangat luas, yang berhak padanya untuk dipuji. Mengingkari bahwasanya apa yang terjadi ini enggak ada hikmahnya, enggak ada sama sekali di balik itu sesuatu yang memberikan kebaikan. Ini juga prasangka yang buruk. Bal za'ama an dzalika lima syi'atin mujarradah, itu hanya sekedar kehendak yang semata. Fadzalika dzannul ladzi kafaru dzannal ladzina kafaru, itulah prasangka orang-orang yang kafir yang menjatuhkan mereka ke dalam kafiran. Pokoknya seorang itu kalau ragu dengan Islam, mau tidak mau dia akan menjadi orang munafik. Nah ini. Wa aktsarun nas yadhunnuna billahi dhannasu, dan mayoritas manusia, kata beliau, menyangka terhadap Allah dengan sangkaan yang buruk, apalagi kalau jauh daripada ilmu. Ya, bingung kena musibah, bingung. Apalagi kalau sudah punya keyakinan-keyakinan yang na'am khurafat. Ya. Lahiran enggak mau 7 bulan, tuh kan apa saya bilang. Ya, angin ribut, genteng pada kabur. Ini sebab karena kamu tadi enggak 7 bulan. Tuh sakit-sakitan, coba lihat. Ya. Dan semisalnya. Fa fima yahtassu bihim wa fima yaf'aluhu bi ghairihim. Apa yang khusus bagi mereka atau yang dikerjakan oleh selain mereka? Mereka menyangka suatu kejelekan. Dalam artian ketika mereka berbuat ya, dengan apa yang menjadi kekhususan pada mereka, kemudian mereka terjatuh dalam kejelekan, sangka ini kepada Allah, ini karena Allah. Ya, atau ini karena gara-gara perintah tadi. Coba kalau saya tadi enggak ikut perintah ini. Wa ila akhirih. Wa la yaslam min dalika illa man arafa Allah wa asma'ahu wa man arafallaha wa asma'ahu wa sifatahu wa mujibah hikmatihi wa hamdihi. Tidak akan selamat dari perkara ini kecuali orang-orang yang tahu Allah, tahu nama-namanya, tahu sifat-sifatnya, dan tahu keharusan-keharusan hikmah dan juga pujian Allah. Siapa mereka? Tentunya orang yang mencari ilmu. Falyatani al-labibu an-nasih li nafsihi, maka hendaklah berhati-hati. Ya'tani, pelan-pelan, orang yang memiliki akal, yang memiliki nasihat untuk dirinya terhadap hal ini. Wal yatubba ila Allah taala, dan hendaklah bertobat kepada Allah. Wal yastaghfiru, dan meminta ampun kepada Allah. Min dhanihi bi rabbih, karena prasangkanya tadi terhadap Rabb-nya, dhannasu, dengan prasangka yang buruk. Taib walau fatashta man fatashta li la ra'aita indahu ta'annutan 'alal qadari wa malaman lahu. Engkau, kalau engkau perhatikan, seseorang yang memperhatikan, engkau akan lihat padanya dia memiliki ta'annut, terlalu berdalam-dalam pada masalah takdir. Wa malamatan lahu, ta'annut, dan juga mencela takdir. Wa annahu kana yanbaghi ayyakuna kadza wa kadza, terkadang dia mengatakan harusnya tadi harus seperti ini, seperti ini, harusnya, selayaknya harus kayak gini dan kayak gitu. Fa mustaqilun wa mustaqtirun wa fatasa nafsak, sebagian orang menolak takdir, sebagiannya terjatuh ke dalam mustaqtir, maksudnya itu terlalu percaya dengan takdir, sampai ya digelari oleh para ulama dengan jabriyah. Pokoknya kita ini seperti wayang. Kalau mustaqil, menolak takdir. Apa yang terjadi ini bukan karena takdir Allah. Allah enggak tahu. Ini mustaqil. Maka lihatlah dirimu. Hal anta salim, kamu selamat dari perkara ini? Ya, berjalan-jalan dengan takdir, mempercayai takdir atau tidak? Percaya dengan takdir atau tidak? Kita seperti ini, ini takdir Allah atau tidak? Tanyakan kepada diri sendiri, kata beliau. Fa'intan juminha, kalau engkau selamat, disebutkan dalam syair, fa'intan juminha tan jumin di'azimatin, kalau engkau selamat darinya, maka engkau selamat dari sesuatu yang besar. Wa'illa fa'inillah ikhwaluka najiyah, kalau tidak, aku enggak nyangka kamu ini akan selamat. Maka di sini apa menjadi kuncinya? Kuncinya adalah dengan terus menuntut ilmu. Ya, dengan ilmu tadi kita akan semakin tahu hakikat sesuatu kehidupan, sesuatu masalah, atau sesuatu apapun. Dengan ilmu tadi kita akan dibawa oleh Allah SWT ke dalam jalan yang terang benderang, akan jalan di atas cahaya yang mulia, tidak sekedar naam cahaya remang-remang ataupun dituntun oleh seseorang yang jahil, yang bodoh dengan ilmu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Fadhil. Bagaimana punya sertifikasi yang diperuntukkan untuk sholat malam? Sertifikasi yang diperuntukkan untuk sholat malam. Klub malam maksudnya? Haram. Haram hukumnya. Ya, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kalau dia tahu jelas bahasanya ini adalah untuk klub malam, tolak. Baik. Haram hukumnya. Membantu dalam dosa dan maksiat. Tambah senang, dasarnya maksiat kasih AC lagi, nggak usah kasih AC, nyari maksiat apalagi maksiat kasih AC. Ya, zina itu, perzinaan klub malam itu udah nggak selamat. Jangan kan di tempat-tempat yang ber AC, yang tidak ber AC aja ya, zina itu di mana-mana. Haram hukumnya. Dalilnya wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, jangan engkau berta'awun dalam dosa dan maksiat. Hai. Bukan muslim. bukan muslim. Orang muslim pasti sholat, kalau enggak sholat bukan muslim. Enggak pernah sholat padahal tahu kewajiban sholat, enggak pernah sholat bukan muslim. Innal ahda baini wa bainal kufri tarkus sholat, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian aku dengan perjanjian antara Islam dengan kafir itu sholat. Barang siapa meninggalkan sholat maka dia telah terjatuh dalam kekufuran. Mati jangan disolatkan, tapi nasihati dulu. Sholat itu wajib, sholat itu harus rukun. Kalau engkau meninggalkan, kau bisa terjatuh dalam kekafiran. Ini penting. Nah, setelah itu kemudian dia terus tamada ala dalik, ya, tetap seperti itu sudah. Dia bukan muslim, tapi dia meninggalkannya bermalas-malasan. Ya sudah dihukum sesuai dengan zahirnya. Baik. Sholat ini perkara sangat riskan. Satu sholat saja bisa menggugurkan seluruh amalan, apalagi gak sholat. Satu sholat kita tinggalkan dengan sengaja, gugur semua amalannya, apalagi gak pernah sholat. Baik. Walaupun disana tafsir para ulama, kalau meninggalkannya karena malas-malasan tapi masih ngakui kewajiban, maka tidak kafir, tapi dia dosa besar. Sebagian mereka seperti Imam Ahmad rahimahullah dalam salah satu riwayatnya mengatakan gak ada bedanya. Kita gak usah jelaskan tafsir seperti ini dulu, bermudah-mudah nanti manusia. Pokoknya meninggalkan sholat akan menjatuhkan dalam kafir dengan keras seperti itu. Jangan langsung ditafsir dulu kalau sama manusia itu, biar dia takut dulu. Ya, takut-takuti dulu. Namanya tarhib. Dakwah itu perlu tarhib. Kemudian tarhib, menyemangati. Jangan dasarnya dia sudah pemalas, kita kasihkan tafsir seperti ini. Kalau meninggalkannya karena apa namanya, bermalas-malasan, dia tidak kafir tapi hanya dosa besar. Semakin malas dia nanti, semakin malas. Ah, enggak apa-apa dosa besar, enggak masalah. Kita tegaskan dulu, kafir hukumnya, bisa menjatuhkan dalam kufur. Tapi kalau kita sudah mau berhukum, harus tahu tafsiran seperti ini. Ya, tahu tafsirannya. Seperti ini kita dalam kita sebagai seorang talib harus tahu tafsiran. Jadi ketika kita ditanya seperti itu, bagian hukumnya dilihat dulu rinciannya. Bagaimana orangnya? Seperti itu. Kalau seperti itu kita hukumi semua kafir, Indonesia ini kafir semuanya. Mayoritas. Karena apa? Kadang maghrib sholat, isya enggak. Ya subuh sholat, duhur tidak. Duhur sholat, ya asarnya hilang. Baik. Kalau kita mau menghukumi, kita harus memiliki tafsil. Tapi kalau kita hendak menasihati, jangan ditafsil, jangan diberikan rincian, nanti malah bermudah-mudah. Seperti itu. Nah, hukumnya kita lihat dia bagaimana. Kalau dia hidup di Badui, di pedesaan, gak ada radio, gak ada TV, ya, taunya kalau lebaran ikut-ikutan rame, muslim, saya muslim. Kalau lebaran sibuk bikin kue, padahal gak pernah sholat, gak puasa, ya sudah dia masih muslim. Karena mungkin dia gak tahu radio, gak tahu televisi, sudah tua ya. Tapi kalau dia seorang karyawan hidup di PT, tiap hari ada kajian, pokoknya saya gak usah, saya muslim. Sudah, orang seperti ini jangan diharap-harapkan. Takut dia seorang yang jadi kafir. Jelas radio dia dengarkan ada, ya, kajian kalau dia mau duduk juga ada, masjid di mana-mana, tidak mau sholat. Walaupun dia mengatakan saya kan yang penting kan, wah masih tahu wajib sholat itu. Sudah seperti ini kita khawatir dia itu kafir. Nah, kalau sholat jangan, kalau dia mati jangan ikut nyolatkan, biarkan kaum muslimin, jangan ikut nyolatkan. Enak saja, ya. Meninggalkan sholat saja gampang kok kita, dan dia mati kok kita suruh nyolatkan. Dia saja sendiri nyolatkan saja enggak mau, apalagi kita. Ngapain nyolatkan orang yang duduk di sendiri aja enggak mau? Kan gitu. Allah taala alam sholat. Kalau acara itu 7 bulanan. Bid'ah. Ya, ha? Jadi sebelum kita masuk ke dalam kok itu bid'ah, saya tanyakan. Suatu upacara itu dianggap sebuah ibadah atau bukan? seperti kita merayakan 7 bulan, kita merayakan hari kematian, itu kira-kira ibadah atau perkara dunia atau suatu keyakinan yang seakan-akan terkadang manusia mengatakan kalau tidak maka akan seperti ini seperti itu. Baik. Jadi suatu kebaikan itu belum tentu baik menurut agama. Jadi kebaikan yang ditinjau dengan kacamata dunia itu belum tentu baik kalau ditinjau dengan kacamata agama. Kita enggak mengingkari, jangankan ya 7 bulan yang kita undang satu desa makan-makan. Ini kan baik, kita pakai nasi, kita undang orang lain untuk makan nasi, ini kan sedekah. Kita enggak mengingkari kebaikannya. Jangankan seperti ini, jangankan ya, kita nyembelih kerbau atau sapi. Saya nyembelih sapi untuk hajat laut. Saya akan undang warga makan daging sapi. Apakah makan daging sapi jelek? Sedekah daging sapi jelek? Tidak jelek, tapi niatnya karena dia pakai dalam rangka untuk ibadah, nyembelih ibadah. Nah, kemudian acara-acara yang seperti ini, ini ritual namanya. Dan ritual itu dikategorikan dalam apa? Ibadah. Dan ibadah itu kalau tidak ada ajarannya, maka bukan dikatakan ibadah. Nah, termasuk acara 7 bulan, kemudian acara kalau habis lahiran apa? Kemudian ruwatan. Nah, ini dalam Islam kita tidak diajarkan seperti itu. Kita diajarkan selain daripada itu yang lebih barokah. Apa diantaranya? Ketika seorang ibu itu mengambil, ketika seorang ibu itu hamil, maka diantaranya memperbanyak ibadah, baca Quran, bangun malam sholat. Nah, sekarang ibu nggak pernah ibadah, mungkin sholatnya bolong-bolong, kemudian hanya berharap dengan 7 bulan anaknya selamat. Nggak akan selamat anaknya. Kalau keturunannya ibunya saja malas, anaknya juga akan malas. Jadi 7 bulan itu kita katakan bid'ah. Kenapa? Karena disandarkan kepada suatu ibadah. Dan ibadah itu kalau tidak ada ajarannya, maka bukan dikatakan ibadah. Jadi tadi yang ditanyakan apa? Kenapa 7 bulan dikatakan bid'ah? Ya, karena tidak ada ajaran dalam agama. Jadi bid'ah itu ada 2. Suatu bid'ah itu, kita ringkaskan saja secara globalnya, bid'ah secara bahasa adalah perkara baru. Nah, perkara baru ini ada 2. Masalahnya dunia dan masalahnya agama. Kalau masalah dunia boleh. Kita pakaian seperti ini dulu enggak ada pada zaman Rasul. Ya, kita pakai peci seperti itu enggak ada pada zaman Rasul. Kita pakai motor enggak ada pada zaman Rasul, ini bid'ah dunia, diperbolehkan. Tapi kalau bid'ah masalah agama, tata cara ibadah, menambah-nambah suatu ritual ibadah yang tidak ada dalam ajaran Islam, maka dikategorikan sebagai perkara yang baru dan ini yang dilarang dalam din. Apa dalilnya? Disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Man 'amila 'amalan laisa 'alai amruna fahuwa raddun." Kita, ya, barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada ajaran dari kami, maka tertolak. Kita enggak mengingkari sedekahnya. Kita enggak mengingkari apa? Sedekahnya. Kalau mau sedekah silahkan, tapi jangan harus dikhususkan 7 bulan. Nah, sekarang kita tanya, apakah dalam syariat kita itu diperintahkan kalau 7 bulan kita disuruh untuk bancaan? Dalam bahasa Jawanya, kalau mau sedekah kapan saja, yang sebulan, 2 bulannya, 3 bulannya, silakan. Nah, terkadang karena munculnya perkara yang baru ini, sunnahnya hilang. Ya, kalau kita di desa-desa itu ya, ya jangankan desa sendiri, kalau 7 bulan memang dimeriahkan acaranya, tapi ketika dia lahir, akikohnya enggak diakikohi, hilang satu sunnah. Akikoh udah enggak ada zamannya akikoh. Adanya ruwatan. Ya kan? Satu bid'ah muncul, sunnahnya hilang. Satu bid'ah muncul, sunnahnya hilang. Jadi kenapa 7 bulan itu dibid'ahkan? Karena memang tidak ada dasarnya dari Al-Qur'an atau sunnah. Kita diperintah sebagai seorang muslim ketika 7 bulan untuk bancaan, selamatan. Kalau pengen selamatan, selamatan. Kapan saja, dalam artian sedekah bukan selamatan. sedekah. Contoh? Sahabat nggak pernah mengerjakan. Sahabat? Nah ini kan yang kita katakan nanti kan urusan dunia, kacamata dunia. Nah, ini kita pakai kacamata dunia. Kadang kacamata dunia itu baik, tapi ketika kita memandangnya dengan din tidak baik. Seperti sekarang ada istiadat. Kalau orang Jawa itu orang mana? Jawa Tengah, alhamdulillah Jawa Tengah. Kalau kita lewat nunduk di depan orang tua, gimana adab kita? Gini kan? Toy. Itu kalau menurut kaca kita, kacamata saya dulu belum belajar agama. Ini baik, sopan, bagus. Suatu etika yang harus dilakukan ketika kita lewat di depan orang tua. Kacamata saya, karena saya belum belajar agama, saya ngomong ini bagus. Karena sopan, sopan apa enggak sopan kita apa lewat di depan orang kemudian nunduk-nunduk gitu. Sopan apa sopan? Sekarang kita enggak usah kacamata kita dunia kita. Sopan apa enggak sopan? Sopan. Tapi kacamata agama, sopan apa enggak sopan? Nabi melarang. Karena anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha ahadukum, atau apa namanya dalam hadis yang maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kalian menunduk-nunduk apabila lewat di hadapan orang. Kenapa hal ini dilarang? Nah, inilah sebabnya. Kenapa? Alasannya apa? Alasannya karena di sana kata Rasul atau sebagian para ulama karena adanya ta'zim. Suatu pengagungan dengan seseorang. Dan belum tentu orang tersebut memang pantas kita agungkan. Ya, yang kalau kita tunduki ini misalkan guru kita, masih mending. Yang kalau yang kita tunduki ini sudah tua tapi tukang minum khamer misalkan. Orang seperti ini apakah pantas untuk kita agungkan? Tidak pantas tentunya. Nah, ini diantara daripada perkara yang seakan-akan baik tapi belum tentu apa? Baik. Maka barang Imam Syafi'i juga mengatakan manistah sanafaqas syara. Barang siapa yang menganggap-anggap baik suatu perkara yang tidak ada ajarannya dalam Islam, berarti dia telah membuat satu syariat. Dan seseorang yang membuat satu syariat berarti telah berbuat syirik kepada Allah. Dari mana? Allah membuat syariat, dia juga membuat syariat. Berarti dia menandingi Allah dalam membuat syariat. Masih belum paham? Masih belum? Masih ruwet? Kalau pada masa sahabat, ada kisah dari Umar bin Khattab. Ketika itu beliau mengetuk pintu, ingin bertamu. Ditotoklah pintu ini, ya, tok tok tok. Gak dibukakan. Assalamualaikum. Terus 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, terus mengetuk pintu ini. Ya, menurut Umar mungkin ini mungkin orangnya tidur, biar bangun tak ketokin terus. Datanglah Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, ya Amirul Mukminin, sami'tu Rasulullah SAW yakul, fal yasta'din ahadukum salatan. Wahai Amirul Mukminin, aku mendengar Rasul, izin itu 3 kali, ngetok pintu itu 3 kali, salam itu 3 kali. Fa'in ajabah fathul, kalau dijawab dan suruh masuk, masuk. Kalau enggak, fal yarji, kembali langkau. Mungkin Umar menyangka karena belum tahu hadis, ini suatu hal yang biasa, suatu hal yang mungkin baik. Tapi ternyata Rasulullah dari sisi kacamata syariat melarang. Nah sekarang mana yang kita lakukan? Kita mau ngetok pintu terus atau mau kita pulang setelah 3 kali? Pulang setelah 3 kali. Baik. Dan banyak dari yang lainnya. Seperti ketika memutuskan masalah warisan. Kalau tidak salah Abu Bakar ketika itu menyamakan antara saudara-saudara dengan kakek. Saya akan menyamaratakan pembagian apa namanya warisan antara saudara-saudara dengan kakek, disamaratakan. Ternyata hal ini salah. Menurut Abu Bakar ini benar, adil kan, kakek juga apa namanya kerabat. Kakak-kakak, adik-adik kan juga kerabat, sudah sekarang diratakan. Ternyata enggak. Dalam syariatnya seperti itu caranya. Nah, terkadang kacamata kita ketika kita tidak mengetahui agama, sesuatu itu baik, tetapi ternyata ketika sudah ditinjau dengan agama, ternyata jelek. Jadi adat istiadat itu asalnya boleh. Adat istiadat apapun bentuknya, asalnya boleh. Tetapi dengan catatan sifat yang bagaimana, kalau tidak bertentangan dengan nas. Kalau bertentangan maka ditolak, kalau tidak maka jalan bersama. Ini masalah adat istiadat. Apapun yang dilakukan dalam apa namanya masyarakat kita, 7 bulan dikatakan istiadat. Karena ini maksudnya ibadah, kita kembalikan apakah disyariatkan atau tidak dalam agama kita. Gampangnya carilah kita yang disyariatkan dulu, baru kemudian kita kalau pengen nambah-nambah. Yang disyariatkan saja tidak tahu, malah yang tidak disyariatkan kok malah dikembangbiakkan. Nah, ini yang terkadang memang. Thayyibullah ta'ala al-musab. Allah mudahkan bagi Allah yang Allah inginkan, dan Allah susahkan bagi orang yang Allah kehendaki. Memang terkadang meninggalkan istiadat itu susah, tapi kalau kita benar-benar mencari al-haq, maka itu ada dalam agama kita. Semua sudah dijelaskan, tinggal kita nah bagaimana dalam menyikapinya dan juga mencarinya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Masih mumet? Nggak. Kalau masih ada iskal tanyakan saja, tapi nanti kadang kalau kita sudah terus mencari ilmu, nanti akan satu hilang, dua hilang. Dulu saya mau ngaji juga heran, kok nyinom gak boleh? Tahu nyinom gak? Jawa Tengahnya mana? Oh, Temanggung. Nyinom itu kalau bahasa Solo, itu kalau misalkan ada orang hajatan, ini kita suka nganter-nganter. Ya, bukan enggak boleh, lebih baik ditinggalkan. Nanti kan banyak kejadian-kejadian situ. Nanti yang kita kasih cewek, nanti kita lirik dulu. Nah. Suka lirik kan? Lirik cewek juga enggak boleh. Masa kasihnya gak boleh, pacaran juga gak boleh gitu. Masa pacaran gak boleh, misalnya gak boleh nikah langsung. Jangan pacaran, nikah. Kalau belum mampu ya tunggu dulu. Insya Allah kalau terus mencari ilmu, insya Allah akan hilang itu semuanya. Kalau masa kasih cintang bang sama diskotik kira-kira bagaimana? Iya. Pasang di rumah anak panas banget. Satu aja. Ya fatakallah mastata'tum. Pokoknya kalau kita sudah bingung, fatakallah mastata'tum, bertawakal kalau semampu kalian. Mau misalkan benar-benar istrinya mau cesar, dia enggak punya uang, utang enggak dapat-dapat, ternyata dapat job pasang AC di bank. Wah, gimana ini? Kalau enggak pasang AC di situ, enggak punya duit, istri mati, enggak dicesar. Sudah pasanglah, bismillah. Setelahnya besok tobat. Jangan lagi. Gitu. Gimana lagi? Fattaqullah mastata'tum, itu namanya qaidah. Bertakwa kepada semua kalian. Kalau bisa dihindari, hindari. Kalau tidak, lakukan sedikit sesuai keperluan, kemudian tinggalkan. Mau mati, adanya daging babi, makan daging babi sesuai dengan yang bisa bikin kita bernapas. Setelahnya jangan dikantongi. Yang dikantongi itu yang haram, atau dipakai bekal itu yang haram. Yang dimakan enggak haram. Allah langsung. Yang jelas orangnya suruh ngaji dulu. Baik, nanti kalau orangnya belum ngaji, jangankan cuma ditakut-takuti itu haram, yang haram saja susah, apalagi yang halal. Itu nanti jawabnya, suruh ngaji dulu, duduk dulu. Nanti kalau orang sudah punya akidah, jalan sendiri. Tapi kalau dia belum punya akidah, kita dorong-dorong pun ya macet. Wallahu ta'ala alam. Wa ta'ala wa rahmatullahi wa barakatuh.